بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Perjalanan hidup seorang anak manusia adalah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Karena jalan yang harus dia pilih bukan hanya satu jalan. Sekian banyak jalan dan sekian banyak cabang dari jalan-jalan tersebut berada di hadapannya. Ada jalan yang mengantarkan dia menuju puncak kebahagiaan, dan jalan tersebut hanyalah satu, yaitu as-siratal mustaqim. Dan di sana sekian banyak jalan-jalan yang akan mengantarkan dia menuju kesengsaraan dan penderitaan. Yaitu jalan-jalan yang di setiap pintunya dijaga oleh syaitan untuk mengajak umat manusia mengikuti jalan kesesatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian juga para ulama lain, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Suatu hari kami duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membuat satu garis lurus. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salam menjelaskan, garis satu yang lurus ini adalah jalan kebenaran, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan. Lalu Nabi Muhammad alaihi salam membuat garis yang begitu banyak ke arah kanan dan ke arah kiri dari garis lurus tersebut, bercabang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadihi subul. Garis-garis yang sedemikian banyak di kanan dan kiri ini adalah jalan-jalan yang di dalamnya terdapat syaitan. Setiap cabang dan setiap jalan ada syaitan yang akan mengajak umat manusia menuju jalan tersebut sehingga menyimpang dari jalan kebenaran, jalan yang lurus. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan sebegitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Jalla Jalaluhu telah menjelaskan segala macam bentuk kebaikan, dan demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan segala macam bentuk keburukan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tugas dan kewajiban beliau adalah menjelaskan setiap langkah yang bisa mendekatkan seorang hamba menuju surganya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan setiap langkah yang akan menjadikan seorang hamba masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini tentunya seorang hamba akan menghadapi sekian banyak masalah, akan menghadapi sekian banyak ujian dan cobaan. Dan yang paling berat adalah ujian yang terjadi pada agamanya. Karena ujian yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba di dalam masalah dunianya itu masih terlalu kecil dan terlalu ringan apabila dibandingkan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agamanya. Karena agamanya adalah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan dia menuju keselamatan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan juga jalan keluar terbaik dari setiap macam bentuk persoalan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan solusi yang harus diambil oleh setiap hambanya yang mukmin untuk menghadapi segala macam bentuk ujian dan cobaan tersebut. Sebuah jalan keluar yang mudah diucapkan dengan lisan, demikian juga tidak begitu sulit untuk dituliskan di dalam tulisan, tetapi untuk pelaksanaannya membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu diminta. Jalan tersebut adalah takwa. Jalan tersebut adalah takwa. Tentunya seorang hamba, na'am barakallahu fikum, tidak akan pernah merasa mudah dan tidak akan pernah menganggapnya ringan untuk benar-benar mewujudkan takwa. Berat. Dan demikianlah perjuangan seorang hamba, benar-benar mewujudkan takwa. Karena tidak ada seorang pun di antara kita, satu orang pun di antara kita, tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya dirinya telah benar-benar mewujudkan takwa. Mewujudkan takwa. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka niscaya dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuknya. Makhraj, jalan keluar tentunya dari segala macam bentuk kesulitan dan penderitaan. Makhrajan adalah sebuah kata yang bersifat nakirah umum. Nah, sehingga segala macam bentuk jalan keluar itu telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang benar-benar mewujudkan takwa. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar tersebut bukan hanya satu jalan keluar, tetapi sekian banyak dan tidak akan terhitung jumlahnya. Tidak akan bisa diketahui bilangan dari jalan keluar yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla Jalaluhu juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang benar-benar mewujudkan takwa, maka niscaya dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Semua urusannya menjadi mudah. Sehingga apapun persoalannya, apapun masalahnya, apapun bentuk ujian yang kita rasakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluarnya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan perjuangan yang berat. Sebagian para ulama mendefinisikan takwa dengan imtithal awamirillah wajtinab nawahi. Salah satu bentuk pengertian dan definisi takwa yang telah diberikan para ulama adalah melaksanakan segala macam bentuk perintahnya dan menjauhi segala macam bentuk larangannya. Pengertian yang singkat, tidak begitu rumit, siapapun bisa menghafalnya, siapapun bisa mengingat dan menyampaikannya. Tetapi kalimat-kalimat yang sedemikian ringkas dan singkat ini untuk benar-benar diwujudkan itu sangat sulit sekali. Karena semua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk takwa harus diamalkan. Dan segala macam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan. Apapun perintah tersebut, betapapun berat untuk melaksanakan perintah itu. Demikian juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringan apapun larangan tersebut tetap harus ditinggalkan sebagai perwujudan dari takwa. Para ulama yang lain seperti Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan diikuti sebagian para ulama ketika mendefinisikan takwa, beliau menyebutkan an yuta'a wa la yu'sa, wa an yuzkara wa la yunsa, wa an yushkara wa la yukfar. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, takwa itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya. Taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. Takwa adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melupakannya. Taqwa adalah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, taqwa adalah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mengkufurinya. Tidak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga definisi ini, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Definisinya adalah definisi yang sangat mudah, ringan. Begitu cepat kalau kita menulis dan menghafalnya. Tetapi berat untuk diamalkan. Berat untuk diwujudkan. Berapa banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Dan berapa banyak maksiat yang kita lakukan. Kedurhakaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik secara terang-terangan ataukah secara sembunyi-sembunyi. Terlalu sering kita meninggalkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu sering bahkan sebagian besar waktu kita melupakan Allah dan hak-haknya. Demikian juga terlalu banyak kita lupa untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang sering terjadi keluar dari lisan kita adalah bentuk atau kata-kata yang menunjukkan kita kufur terhadap nikmat tersebut. Tidak mensyukurinya. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, inilah sesungguhnya jalan keluar yang telah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik masalah tersebut terkait dengan agama kita, demikian juga masalah-masalah itu terkait dengan dunia kita, sesungguhnya jalan keluar yang terbaik untuk mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah mewujudkan takwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau amana ahlul qura wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, demikian juga masing-masing individu dari penduduk negeri tersebut mampu mewujudkan iman dan takwa kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu barakah dari atas langit, dan kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu barakah dari dalam bumi, tempat di mana mereka berpijak. Hanya saja mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak perintah di dalam Al-Quran kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada umat manusia secara umum. Bahkan perintah itu ditujukan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai segenap manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Rabb kalian. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai nabi, firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad alaihi salam, ittaqillah, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Hendaknya engkau menjaga takwa itu di dalam dirimu. Perintah yang sekian banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, tentunya bukan perintah yang datang begitu saja tanpa adanya satu hikmah yang besar di belakangnya. Perintah yang berulang-ulang diberikan, itu menunjukkan betapa pentingnya dan betapa wajibnya kita menjaga takwa. Sebagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ingin menegaskan sesuatu, kita berikan perintah dalam bentuk berulang-ulang. Dalam bentuk berulang-ulang. Sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Bahkan Rasulullah SAW berpesan kepada setiap umatnya. Kepada siapa saja yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, untuk menjaga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada. Adapun nasihat, wasiat dari para ulama untuk menjaga takwa, maka tentunya barakallahu fikum, sebuah kitab tidak akan cukup untuk menampung atau untuk menyebutkan nasihat-nasihat para ulama tersebut. Membutuhkan sebuah na'am barakallahu fikum juhdun kabir, sebuah perjuangan yang cukup besar untuk mengumpulkan secara khusus nasihat-nasihat para ulama tentang takwa, faidah-faidahnya. Nah, barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, kita diperintahkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk banyak-banyak menilai diri sendiri. Untuk banyak-banyak menilai diri sendiri. Untuk mengerti dan memahami kedudukan dirinya masing-masing. Itu yang paling utama. Sehingga tidak menjadi seorang hamba yang selalu memperhatikan orang lain, sehingga dia lupa untuk memperhatikan dirinya sendiri. Masing-masing kita berusaha untuk melihat dirinya. Masing-masing di antara kita berusaha untuk barakallahu fikum menilai tingkat persoalan yang sedang dihadapi. Semua dan apapun persoalan yang sedang dihadapi seorang diri, berdua, bertiga, atau persoalan yang sedang dihadapi bersama, ternyata jalan keluarnya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita terkadang, atau bahkan mungkin sering, merasa mendapatkan masalah dan persoalan yang cukup sulit, mungkin kita sering merasakan masalah ini begitu rumit dan sulit untuk diselesaikan. Nah, tentunya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memudahkan semua urusannya. Semua persoalan yang dihadapi akan menjadi mudah. Tetapi kenapa dirasakan sulit? Karena dia tidak menyelesaikannya dengan takwa. Apapun masalah tersebut, apapun persoalan itu, kaitannya dengan harga diri, kaitannya dengan pribadi, dengan keluarga kita, dan lebih umum lagi terkait dengan dunia atau akhirat kita, semuanya hanya bisa diselesaikan dengan takwa. Kalau seandainya takwa itu benar-benar diwujudkan oleh seorang hamba, dia tidak akan mungkin terjatuh dalam dosa. Seandainya pun dia terjatuh dalam dosa, karena tidak semua manusia maksum, seandainya dia pun terjatuh dalam dosa, maka dia akan menyesalinya dengan penyesalan yang begitu mendalam. Dia berusaha untuk tidak terulang kembali jatuh dalam dosa dan kesalahan tersebut. Ini kalau dia benar-benar mewujudkan takwa. Kalau seorang hamba benar-benar bertakwa, dia akan berakhlak mulia. Kalau seorang hamba benar-benar bertakwa, dia akan meninggalkan perangai dan akhlak yang tercela. Dia akan menjadi seorang hamba, na'am barakallahu fikum, yang bertauhid, yang mencintai sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beradab dengan sesama, terutama kepada orang tua. Dia akan menjadi seorang hamba yang memiliki sifat penyayang kepada orang lain, terutama kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada saudaranya. Tentunya dia akan, dengan takwa yang dia wujudkan, seorang hamba tentunya akan, na'am barakallahu fikum, bersifat lembut. Bersifat adil, jujur, amanah. Dan berbeda dengan seorang hamba yang tidak bisa mewujudkan takwa. Seorang hamba yang tidak bisa mewujudkan takwa, maka setiap saat yang dia lakukan hanyalah kesalahan demi kesalahan. Akan mudah dia berdusta. Mudah sekali dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta. Karena dia tidak bertakwa. Dengan mudah sekali dia, barakallahu fikum, mengabaikan amanah. Dengan mudah dia akan mengabaikan dan menganggap remeh amanah yang dibebankan di pundaknya. Dia tidak akan menjadi seorang hamba yang jujur. Dia akan menjadi seorang hamba yang selalu barakallahu fikum mengkhianati kepercayaan. Dia akan menjadi seorang hamba yang tidak bisa menepati janji dan sumpah yang telah dia berikan. Akan menjadi seorang hamba yang benar-benar berakhlak tercela. Baik ini diketahui oleh orang lain, ataukah yang mengetahui hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena cepat atau lambat, ikhwati fiddin barakallahu fikum, cepat atau lambat, hari ini atau besok. Kalau tidak besok mungkin lusa. Kalau tidak bulan ini, bulan depan. Karena suatu saat, segala macam bentuk kebaikan itu akan terlihat sebagaimana segala macam bentuk keburukan yang dilakukan seorang hamba itu akan diketahui juga oleh orang lain kecuali dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah meninggalkan wasiat untuk bertakwa. Dalam setiap keadaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam selalu dan selalu mengulang nasihat untuk bertakwa. Entah itu yang terkandung dalam khutbah hajah yang beliau berikan secara umum, ataukah nasihat tersebut secara khusus, alaikum bitaqwallah, usikum bitaqwallah. Sehingga tepat sekali dan maha benar Allah Subhanahu wa taala wasadaqallah ketika berfirman, walaqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah berikan wasiat kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat. Wasiat itu lebih tegas maknanya daripada nasihat. Wasiat itu lebih tegas maknanya daripada nasihat. Yang namanya wasiat harus ditunaikan dan diwujudkan. Adapun nasihat tidak selamanya ditunaikan. Walaupun nasihat tersebut baik, karena tidak sesuai atau mungkin karena tidak tepat untuk dia. Sebagai contoh, saya memberikan nasihat kepada Ansori. Ansori, saya nasihatkan antum untuk menghafalkan Sahih Bukhari dalam 3 bulan. Nasihat ini baik atau tidak? Baik. Tetapi apakah nasihat seperti ini harus dilakukan oleh Ansori? Tidak ada yang mengharuskan, tidak ada yang mewajibkan. Tetapi wasiat, ketika seseorang berwasiat akan meninggal dunia, wasiat tersebut harus dilakukan. Apalagi wasiat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, apa yang saya sampaikan ini kita tunjukkan untuk diri kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Karena banyak sekali hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang mencari dan tetap terus mencari. Kadang-kadang dia di persimpangan jalan. Kadang-kadang dia merasa bimbang ke kanan, ke kiri, maju ataukah harus mundur kembali ke belakang. Karena tidak semua yang kenal salaf lalu menjadi salafi, tidak semuanya itu bisa benar-benar mewujudkan takwa. Tidak semuanya. Nah, barakallahu fikum. Artinya siapapun di antara kita yang memang mungkin masih tetap terus mencari ketenangan yang sesungguhnya, mencari kebahagiaan yang hakiki, jalan keluarnya telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada di antara kita mungkin yang sedang mengalami banyak masalah, banyak persoalan, problem apapun jenis, macam dan tingkat masalah yang sedang dihadapi. Inilah jalan keluarnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya akan menjadi mudah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Baik, sampai halaman 39 sekarang ya. 39 nomor 62. Yang 61 sudah dibaca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ja'a rajulun min ahli al-Madinati ila Abi Darda bi Dimashq yas'aluhu an hadithin balaghahu annahu yuhadithu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Abu Darda, ma ja'a bik? Atijaratun? Qala la. Qala wala ji'ta taliba hajatin? Qala la. Qala wama ji'ta tatlubu illa hadzal hadith? Qala na'am. Qala fashhad in kunta sadiqan anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ما من رجل يخرج من بيته يطلب علما إلا وضعت الملائكة أجنحتها wasaqal haditha binahwi ma taqaddam. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah dengan sanadnya, telah datang seseorang dari penduduk kota Madinah menjumpai Abu Darda di Damaskus. Di Damaskus. Damaskus ketika itu adalah ibu kota dari negara Syam. Yang sekarang ini Syam telah terpecah belah menjadi beberapa bagian negara. Sekarang ada Suria, ada Yordania, ada Palestina. Nah, ini daerah Syam. Dahulu daerah-daerah tersebut menjadi satu. Bahkan sampai beberapa daerah di perbatasan Mesir masuk dalam daerah Syam di zaman tersebut. Nah, di zaman tersebut. Qala yas'aluhu an hadithin balaghahu. Orang itu datang menemui Abu Darda untuk menanyakan sebuah hadis yang sampai kepada dia. Bahwasanya Abu Darda menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu datang untuk mendengar secara langsung dari Abu Darda. Jadi beliau orang itu di kota Madinah mendengar satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Abu Darda. Melalui jalan Abu Darda. Nah, orang itu langsung datang menemui Abu Darda untuk mendapatkan as-sama, mendengarkan secara langsung dari Abu Darda. Maka Abu Darda setelah mengetahui tujuan kedatangan orang tersebut bertanya, apa maksud kedatanganmu di sini? Apakah juga untuk berdagang? Kata orang itu, tidak. Saya tidak bermaksud bertujuan untuk berdagang. Kamu juga datang kemari bukan karena kebutuhan yang lain? Kata orang tersebut, tidak. Tidak ada kebutuhan lain bagi saya. Kemudian Abu Darda ingin meyakinkan kembali. Benar, engkau datang kemari tidak ada yang engkau cari kecuali hadis ini? Yaitu hadis yang telah dia dapatkan di Madinah dulu. Kata orang tersebut, na'am, benar. Kedatangan saya kemari tidak ada tujuan lain kecuali untuk mendengarkan hadis ini secara langsung dari Anda. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya engkau jujur, kalau seandainya tujuanmu seperti yang engkau ucapkan, maka saksikanlah. Berikanlah kesaksian bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang keluar meninggalkan rumahnya untuk mencari ilmu kecuali pasti para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Wasaqal hadis binahwi ma taqaddam. Kemudian beliau menyampaikan hadis secara lengkap seperti yang sudah kita baca pada riwayat sebelumnya. Riwayat yang sebelumnya, tidak ada seorang hamba yang keluar mencari ilmu kecuali pasti para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, dimudahkan jalan menuju surga. Demikian juga orang alim akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan yang ada di lautan yang ada di dalam air pun turut memintakan ampun untuknya. Nah, sampai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Qala rahimahullah wa an ibn Abbas qala mu'allimul khair yastaghfiru lahu aw yashfa'u lahu kullu shay'in hatta al-hud fil bahri. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, orang yang mengajarkan atau menyampaikan kebaikan, maka segala sesuatu, seluruh makhluk, bahkan ikan di lautan, turut memintakan ampun untuknya atau memberikan syafaat untuknya. Kalimat syafaat di dalam hadis ini tentunya yang dimaksud adalah memintakan istighfar, mendoakan untuknya, sebagaimana dijelaskan dengan riwayat yang lain. Wa anhu qala mu'allimul khair yusalli alaihi dawabul ardi hatta al-hud fil bahri. Dari Ibnu Abbas juga, beliau mengatakan, orang yang menyampaikan atau mengajarkan kebaikan, maka segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini akan mendoakan untuknya. Sampai ikan di tengah lautan pun turut mendoakan untuknya. Qala wa an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut di dalam liangnya, demikian juga ikan di tengah lautan, turut mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain, untuk manusia. Qala Abu Umar, kata Abu Umar bin Abdul Bar rahimahullah, as-salatu hahuna ad-du'a'u wal-istighfar wa huwa bima'na qawli al-malaikatu tadau ajnihataha ay tad'u wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, yang dimaksud dengan salat di sini, memberikan salat, salawat di sini dalam ayat, dalam azhar-azhar di atas, artinya adalah doa dan istighfar. Dan ini satu makna dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, artinya mendoakan kebaikan untuk dia, wallahu a'lam. Tafsir yang beliau berikan di sini adalah salah satu di antara dua penafsiran yang diberikan oleh para ulama. Ketika para ulama menafsirkan para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang mencari ilmu atau orang yang mengajarkan kebaikan, salah satu penafsirannya adalah benar-benar para malaikat meletakkan sayapnya secara hakiki. Tetapi kita tidak mengetahuinya, karena kita berbeda alam dengan para malaikat. Adapun penafsiran yang kedua seperti yang diberikan oleh beliau di sini rahimahullah, yang dimaksud para malaikat meletakkan sayap-sayapnya adalah turut mendoakan, memintakan ampun dan istighfar untuk orang tersebut. Azhar dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di sini adalah semakna dengan hadis Abi Darda, demikian juga semakna dengan hadis Sofwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian juga ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka memberikan penjelasan dan ilmu, mereka langsung mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali atsar dari para sahabat yang lafaznya hampir sama dengan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, al-bab ar-rabi'ah asyara, bab yang ke-14, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mustami'il ilmi wa hafizihi wa muballighih. Bab yang ke-14 menjelaskan tentang doa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mau mendengarkan ilmu, orang yang mau menjaga dan menghafalkan ilmu, serta orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Di sini beliau rahimahullahu taala membedakan antara orang yang mendengarkan ilmu dengan orang yang menghafalkan ilmu serta orang yang menyampaikan ilmu. Masing-masing ada tingkatan dan keutamaannya. Karena tidak bisa disamakan antara orang yang sekedar mendengarkan dengan orang yang mendengarkan lalu dia menghafalkan, serta orang yang mendengarkan dia hafalkan lalu dia sampaikan, tentunya sebelumnya dia telah mengamalkannya. Qala rahimahullah an Zaid bin Thabit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nadhara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu wa ballaghahu ghayrahu farba hamil fikhin laysa bi faqih thalathun la yughallu alaihin qalbu muslimin ikhlasul 'amali lillah wa munasahatu ulatil amri ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته الدنيا farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Dari Zaid bin Thabit, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, Zaid bin Thabit termasuk sahabat yang mendapatkan keutamaan sebagai juru tulis pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usianya yang masih muda. Dalam usianya yang masih muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu wa ballaghahu ghairahu." Kalimat di sini jumlah khabariyah. Artinya susunan kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di sini adalah susunan kalimat sebagai bentuk berita. Ini secara susunan kalimat. Adapun secara makna ada dua kemungkinan. Yang pertama, benar-benar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah melihat judul yang beliau berikan, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mustami'il ilmi wa hafidhihi wa muballighi. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah sekedar memberitakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba bercahaya di dunia ataupun di akhirat, bercahaya wajahnya, bercahaya hatinya, apabila hamba tersebut mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia hafalkan sebagaimana dia mendengarnya, seperti dijelaskan dalam riwayat yang lain, lalu dia menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Sekedar berita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan. Orang yang seperti ini Allah berikan keutamaan. Nah, barakallahu fikum, seperti yang dijelaskan Nabi. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah dalam bentuk doa. Lalu bagaimana kita mengartikan hadis Nabi Muhammad di sini? Kita artikan Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, semoga atau mudah-mudahan atau saya mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang hamba bercahaya ketika dia mendengar hadis dari kami, dia hafalkan lalu dia sampaikan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Yang pertama menunjukkan, nah, barakallahu fikum, sebuah janji yang pasti. Kalimat berita. Adapun yang kedua adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diberikan oleh Rasulullah, yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga terkadang terjadi apa yang beliau doakan. Kadang-kadang juga tidak terjadi kepada sebagian orang, padahal dia menghafalkan hadis, dia sampaikan juga kepada orang lain, tetapi doa Nabi Muhammad alaihi salam tidak berlaku untuk dia. Ini bisa juga terjadi. Al-muhim, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jumlah atau susunan kalimat yang disebutkan dan disabdakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di sini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan orang yang mendengarkan hadis lalu dia menghafalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farubba hamil fikhin laisa bifaqih. Barangkali atau sering sekali terjadi seseorang itu membawa fikih, artinya dia hafal ayat, hafal hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dia memiliki ilmu tetapi laisa bifaqih, dia bukan orang yang faqih. Dia punya ilmu, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ini sering sekali terjadi. Dia menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi dia tidak mengerti makna yang dia hafalkan. Dia tidak bisa melaksanakan apa yang telah dia hafalkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sering sekali terjadi. Sehingga hafalan, na'am barakallahu fikum, hafalan itu hanyalah sekedar membantu saja. Karena al-ghayah, tujuan yang paling akhir dari ilmu yang dicari adalah untuk diamalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang tidak akan merugikan hati seorang muslim. Dia tidak akan rugi, tidak akan dikhianati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Dia ikhlaskan amalan yang dia lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amri, memberikan munasahah, nasihat secara langsung kepada para pemimpin, para penguasa, baik itu pemimpin yang tertinggi atau pemimpin yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemimpin yang tertinggi. Waluzumul jamaah, demikian juga tetap bergabung bersama, berpegang dengan al-jamaah. Al-jamaah adalah na'am barakallahu fikum, sebuah kalimat yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma 'ala al-haqqi wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah sesuatu yang berada di atas kebenaran walaupun engkau sendiri. Jadi jamaah itu tidak diukur dengan jumlah. Jamaah itu tidak diukur dengan na'am barakallahu fikum kuantitas atau bilangan. Tetapi jamaah itu diukur dengan kebenaran ataukah dengan kebatilan. Sebanyak apapun orang berkumpul, tapi seandainya tidak berada dalam kebenaran, mereka bukan dikatakan jamaah. Tetapi jamaah walaupun sedikit jumlahnya, ketika mereka berada di atas kebenaran, itulah yang dinamakan dengan al-jamaah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, waluzumul jamaah fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena dakwah mereka selalu menjaga, meliputi dari belakang mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan nasihat, man kanat niyatuhul akhirah, barang siapa yang beramal dengan niat untuk mencapai kebahagiaan akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggabungkan, akan mengumpulkan kekuatan untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kaya di dalam hatinya. Dan dunia tetap akan datang mencari dia dalam keadaan dunia itu benci untuk bersama dengan dia. Dan barang siapa niatnya ketika dia beramal untuk mencari dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan hancurkan segala macam bentuk keinginannya, cepat atau lambat. Kemudian Allah jalla jalaluhu akan menjadikan kefakiran selalu berada di pelupuk matanya. Setiap saat yang dia rasakan adalah kurang, dia akan selalu merasa fakir, walaupun dia lebih kaya daripada orang lain. Walam yaktihi minat dunia illa ma kutibalah, niatnya mencari dunia, mengejar dunia, padahal dunia yang dia dapatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sebanyak apapun usaha yang dia lakukan untuk mencari dunia, maka yang dia dapatkan hanyalah sesuai dengan yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keadaan yang pertama tadi, orang yang ketika beramal, beraktivitas, berencana untuk mencari kebahagiaan akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya kepada dia. Dunia akan menjemputnya. Padahal dunia tidak suka dengan orang yang semacam ini. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ingin disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala tentunya adalah susunan kalimat yang di awal hadis. Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan fahafidhahu waballaghahu ghairah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara sami'a, hafidha, dan ballagha. Sami'a, hafidha, dan ballagha. Doa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini itu untuk orang yang sami'a, lalu hafidha, kemudian ballagha. Dia mendengar hadis, dia hafalkan, lalu dia sampaikan. Ketiga-tiganya harus terkumpul. Ketiga-tiganya harus terkumpul sehingga dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mendengar hadis itu sendiri ada keutamaan dan keistimewaan, tapi dari dalil yang lain. Walaupun menghafalkan hadis memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri yang kita dapatkan dari dalil yang lain. Tetapi di dalam hadis ini Nabi Muhammad alaihi salam menggabungkan tiga sifat sekaligus: mendengar, menghafal, lalu menyampaikan. Mendengar, menghafal, lalu menyampaikan. Sehingga ikhwati fiddin barakallahu fikum, kita termasuk yang mendengar saja ataukah termasuk orang yang mendengar lalu menghafalnya? Cukup sampai di situ, ataukah kita tetap terus mengejar sampai tingkatan yang paling tinggi? Mendengar, menghafalkan, mengamalkan, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dan inilah na'am barakallahu fikum, semua yang kita pelajari selama ini barakallahu fikum sebenarnya kembali kepada muqaddimah yang diberikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalats. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, wal-amalu bihi, kemudian ad-da'watu ilaih, kemudian as-sabru ala al-adha fihi. Semuanya kembali kepada empat na'am barakallahu fikum tingkatan yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah Al-Usul Ats-Tsalats. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.